madinay pai maranta jo baju salai denai yo pai juo usahlah mande pai bohati apuhilah ayah mato de mande usahlah mande manangi tinggal suram usahlah mande manangi yo tinggal suram ko di kampuang dena nyosabui urang kamalah malu mande ka dilenggang ka sabana padi kato tadanga urang sampai ka anak mandeko pai bajalah untuang tabau saminggu ame pulang dari rantau yo kabang sasali ko ndak basuo mande oi nak kandu mande mai bang jogalah mani sayui sayui sampai galak mande jatuh ke badan onde nak kandung setia ayah mato mande jatuh ke pipi kampuang denai nyosabui urang kamalah malu mande ka dilenggang ka sabana padi kato tadanga urang sampai ka anak mandeko pai bajalah untuang tabau saminggu ame pulang dari rantau kaba angin ngan menyampaikan kaba yo dari jauh yo jan bisa sali ko ndak basuo mande oi nak kandu. Jatuh ke badan onde nak kandu setia ayah mato mande jatuh ke pipi.